nahu qaulika kun anta wa zaidan kal akh wa dzalika li annaka law atafta zaidan ala dhamir fi kun lazima ay yakuna zaidun ma'muran wa anta la turid an ta'mura wa innama turid an ta'mura muqatabaka bi ay yakuna ma'u kal akh. Keadaan yang kedua, ayyatarajja al-maf'ul ma'a, dikuatkan sebagai maf'ul ma'anya. Al-ashi daripada atom, berarti boleh apa? Boleh atom, cuma lebih kuat sebagai maf'ul ma'a, lebih kuat sebagai maf'ul ma'a. Setelah ini, lain dengan yang utama. Kalau yang pertama hukumnya apa? Wajib dibaca nasab. Ini enggak. Ya tarajja sebagai maf'ul ma'a daripada atasnya. Wa dzalika nahwu qaulika kun anta wa zaidan kal akh. Kun anta, jadilah kamu, dan Zaid, jadilah kamu bersama Zaid seperti saudara. Dilihat wau ma'iyah. Zaidan sebagai apa? Maf'ul ma'a. Lihat Zaidan isim fadla didahului oleh fi'il fawa kun. Nah, di sini kenapa kok yang rajih itu adalah maf'ulun ma'ah daripada ataf enggak wajib? Wa dzalika li'anna ka, andai kata kau, lau atafta Zaidan, andai kata kamu bikin Zaid ini ataf, berapa kun anta wa Zaidun ataf kepada alam dhamir fi kun. Kun anta wa Zaidun lazima ayyakuna Zaidun ma'mura, mengharuskan Zaid juga termasuk orang yang diperintah, gitu kan? Karena kalau kun anta, siapa yang diperintah? Anta saja kan? Kalau anda kata kun anta wa Zaidun, berarti dua orang yang diperintah, ente sama Zaid. Tapi kalau dia sebagai maf'ulun ma'a, sebagai maf'ul ma'a, yang diperintah hanyalah anta saja, bukan Zaid. Yang diperintah itu hanya anta, bukan Zaid. Wa anta la turidu an ta'mura, sedangkan ente ingin enggak memerintah Zaid. Sedangkan ente enggak ingin, ente hanya ingin merintah anta ini, anta ini supaya bersama Zaid itu kayak saudara. Berarti merintahnya kepada siapa? Kepada anta. Anta ini diperintah bersama Zaid itu kayak saudara. Itu maunya dia. Tapi kalau diatomkan, tentunya apa? Tentunya tidak seperti itu. Enggak takut. Cuma inginnya seperti itu. Wa innama turidu, hanya saja kamu itu ingin, anta mura mukhotobaka, kamu itu menyuruh mukhotobmu itu yaitu anta, biayakuna ma'a, supaya dia bersama Zaid itu kal akhi, seperti saudara. Kritikan mana ini? akan kritikan hatimu. Nah, kata fakir kan, kalau seperti ini katanya tuntutannya ya wajib, bukan? Bukan kok seperti kemarin kan? Ya enggak. Tuntutan talil ini kan inginnya ente apa? Supaya kamu itu bersama Zaid kan saudara, gitu kan? Kalau dibaca atau kan enggak sesuai dengan tuntutan kan? Enggak sesuai dengan keinginan kan? Itu kan tanah kut kan? Dari sebarang bodoh. Tuntutannya mengharuskan wajib seperti di atas. Dari fakir ngono. Jelasnya. Jadi fakir itu katanya muktadha hadza ta'lil wujubun nasab larus had. Tuntutan ta'lil seperti ini itu adalah wajib, bukan itu adalah wajib, bukan roji. Ibnu Isa mengatakan roji kan? Bahkan kalau kita lihat tuntutannya kan bersama. Kenapa seperti kemarin itu? Apa ya kawan anak? Latana adal qabihi wa jana'u, kenapa kamu berbuat wajani? Kata takut kan? Karena inginnya dia melarang apa? Kejelekan kan gitu kan? Tapi dengan kata-kata itu malah membolehkan. Ini kan tanakut. Tujuan dia melarang anta, tujuan dia memerintah anta saja. Hendaknya kamu bersama dia itu saudara. Kalau di atas kan otomatis enggak sesuai dengan keinginan dia kan. Yang diperintah bukan di anta saja, tapi kalau tapi Zaid juga berarti kan tuntunan gitu. Betul dengan ono wae kok terus makan nahwu ya kan. Qala al-Faqih rahimahullah muqtadha hadha at-ta'lil wujubun nasab la rujhan. Bahwa roji'un ingta habis dua halaman 133. Fa'ala hadha fa'wa roji'un ila mani'in ma'nawiyin. Nah, mekhan. Qala syair rahimahullah. Fakunu antum wa bani abikum makana kuliyataini min at-tihali. Mana saya ini kanana? Fakunu antum wa bani abikum. Kalau iki atau sama kunu boleh enggak? Boleh enggak yo? Boleh, kali ada antum kan? Ya kan? Fakunu antum wabani. Ini ada kata diataskan kepada antum, kepada kunu. Boleh karena ada dhamir mufasil. Kemarin itu kan? Seperti apa? Fa'at siapa? Kumtu wa zaidun. Harus kumtu ana wa zaid wa zaidun. Di sini zaidnya wabani abikum. Wahu ma'iya. Wabani abikum maf'ul ma'a. Lihat di sini. Naam. Baik. Di sini maksudnya kenapa ini roje? Ini dibaca atau boleh? Antum punya syahidnya di situ. Antum punya syahidnya? Punya syahid enggak di tali kantung? Enggak ada. Kalau di muhsin ada. Antum udah punya tali bawah. Hasia bawah ada. Ada tuh enggak? Ada. Atau punya tali gak? Atau pada? Asyid itu lihat qawlu wabani haisu nasobahu ala annahu maf'ulun ma'ah. Sama walam yarfa'hu bil ataf, tapi enggak dirafakan sebagai ataf. Enggak ada kan? Padahal ma wujudi taukid, padahal ada taukid, apa taukidnya? Antum kan? Kalau secara kaidah kan boleh. Ya kan? Ayo. Ma wujudi taukid bi dhamiril munfasil alladhi yasughul atfa. Ada dhamir, ada taukid, dhamir munfasil yang membolehkan ataf. Jelaskan. Lianna rafa' al-ataf yufid. Kalau dibaca rafa, jadi kan? Kalau baca rafa, al-ataf yufid anna bani abihim, bahwasanya bani abihim itu ma'murun, mereka diperintah mislum semisalnya. Padahal tujuannya tidak seperti itu, sama dengan tadi. Berarti kan gini, fakunu jadilah kalian, antum-antum, kalau dibaca apa wabani, jadilah kalian semuanya, dan bani abihim, bani abikum, maka nal kulliyata ini minati hal. Ini satu hatilah. Ini kan ya. Kalau dibaca, ufakunu antum wau atau, boleh kan? Kalau atau kan ada antumnya kan boleh. Ya kan? Tapi di sini, maksudnya dia, jadilah kamu bersama bani abikum. Itu saya kayak tahu, saudara. Maunya dia kan gitu. Tapi kalau diatokkan, tentunya jadilah kamu dan sabah. Perintah kepada sabah. Perintah kepada kamu dan perintah kepada baniku itu sama-sama diperintahkan gitu. Sama dengan tadi. Berarti kalau secara faedah, bukan wajib tapi naik. Bukan rasul tapi naik. Masuk. Jelas? Bukan rajih tapi wajib. Ya, kalau dibaca, kalau dia atap kepada kunu, berarti kan wabanu. Fakuntu, fakunu, antum wabanu abikum, kan atap kepada kunu. Kunu kan fa'ilnya kan? Lah, kalau secara atap kan boleh, kan ada antumnya. Ya enggak? Kan kalau kaidahnya enggak boleh atap kepada dhamir mutasil, kecuali harus sama dibalik dengan dhamir mufasil, kan kena itu kaidahnya. Ini ada dhamir apa? Mufasil kan? Cuma dalam segi makna berbeda yang diinginkan oleh mutakalim. Karena mutakalim inginnya apa? Inginnya ente itu bersama bani abikum itu kayak saudara. Berarti bukan maksudnya jadilah kamu dan kenapa? Bani abikum itu kan perintah, sama-sama diperintah. Ente dan bani sama-sama diperintah, jadi kayak satu saudara kan lain. Berarti enggak? Itu sama dengan tadi. Nah, kalau secara kaidah tadi berarti apa? Bukan rajih tapi apa? Tadi apa, Pak? Wajib. Kenapa? Karena kalau diartikan atau kan berbeda. Tanakut kan dengan keinginan mutakalim. Keinginan dengan mutakalim. Cuma ikhwan, cuma mungkin di sini mungkin ada mungkin saja. Maunya berisan. Lain dengan kemarin. Kalau kemarin kan fasad dalam makna. Rusak maknanya. Kalau ini kan enggak. Benar menyelisih apa? Mutakalim kan enggak rusak mananya. Itu kemungkinan di situ. Ya kita pakai eksternal di situ enggak ikut pasti. Apa? Kemarin itu contohnya yang dia mana ya? Itu enggak ada di atas apa? Dia wajib kontrol tanpa mendatangkan dari topik gitu. Lah kalau kalau yang depan? Kalau yang depan enggak ada taukidnya. Lah enggak itu bisa terbantah dengan di atas kun anta wa zaidan. Gampang saja kalau gitu bisa jadi digantikan kun bisa bukan kun maksudnya selain itu idrib zaidan wa muhammadan bisa saja. Pukullah Zaid dan Muhammad. Kalau kau kan dan. Kalau pukullah Zaid bersamaan dengan Muhammad bersama-sama. Iya. Kalau di atas nomornya berapa? Sekarang yang dipukul. Perintah yang dipukul berapa? Satu. Kalau kita katakan. Atof. Kalau atau berapa? Nah, kalau pun maaf? Hah? Satu kan, satu kan? Satu kan yang diperintah dipukul. Ya, satu kan yang diperintah. Tanakul dalam segi mana? Kan enggak ada dhamir antanya situ kan? Nanti kan apa kepada Zaidannya kan? Idrib Zaidan wa Amron. Ya ini enggak mempengaruhi adanya taukid enggak taukid. Ya benar sekilas contoh ini kalau yang pertama itu enggak ada taukidnya dari sekilas dianya, ini ada taukidnya. Ya enggak mengharuskan itu juga. Maksud saya itu benar. Benar dalam segi makna. Kalau yang pertama itu fasad al makna, kalau yang kedua enggak yafsudul makna, cuma yang kedua tadi loh. Kalau di sini kan ada taukidnya sehingga dari segi lafaz itu apa namanya diperbolehkan. Ini tidak. Kalau yang pertama itu kan enggak ada taukidnya. Langsung saja la tanha anil qawi siwayat janihi, enggak ada dhamirnya gitu kan? Ah itu laisa bilazim maksud saya. Cuma dalam segi makna cocok. Kalau yang pertama ikhtimal yang pertama itu karena kenapa wajib? Karena fasad al makna. Kalau enggak sebel itu kan maknanya kan fasad. Lain dengan ini andai kata di pikir atok tidak fasad mana maknanya. Itu saja insyaallah lebih ahsan. Ya, jadi enggak melok, enggak ikut pagi. Meskipun secara taklil itu tuntutannya sama, tapi kalau dirasa-rasakan tidak mengharuskan sama juga dalam segi fasad wa adamul fasad. Waqad ustufida, dan sungguh bisa diambil faedah min tamtsili dari pembikinan tuntuku kun anta wa zaidan kal ah tadi itu i anna ma ba'da al maf'uli ma'a, bahwasanya apa-apa yang setelah maf'ul ma'a, mana setelah kal ah, yakun itu ada ala hasbi semenurut sesuai ma qablahu, apa-apa sebelum apa sebelumnya saja. Artinya kal'ah ini sesuai dengan sebelumnya kal'ah, yaitu zaidan toh. La ala hasbihima, bukan sesuai keduanya, ah sama anta. Kalau ada kata anta sama zaid, tentunya apa? Kal'ahwaini. Tapi di sini, wa illa lakultu kal'ahwaini. Tapi beliau mengatakan, kun anta wa zaidan kal'ah. Sufrot. Berarti ini, variant ini menunjukkan bahwasannya, apa-apa yang sebelum maf'ul ma'a, itu adalah dilihat maf'ul ma'anya saja. Berarti, kalau maf'ul ma'a mufrot, maka dia adalah mufrot. Jadi, itu yang penting. Nggak dilihat dari sebelum maf'ul ma'a dan maf'ul ma'a. Kalau dilihat dari maf'ulnya ma'a dengan sebelumnya, tentu musyarif akan mengatakan kal akhwaini. Tapi belum mengatakan jadilah kamu bersama Zaid kayak saudara. Gitu saja mufrad. Enggak bilang seperti dua saudara. Kalau dua saudara ditimbang apa antara Zaid sama anta, gitu kan? Tapi itu enggak benar. Alas sahih untuk melihat setelah maful ma'a itu dilihat sebelum maful ma'a. Sebelum kata itu yaitu maful ma'anya itu dilihat. Ngerti maksudnya? Ngerti Pak Ali? Iya, Pak Ustaz, tapi itu seringnya sebenarnya hasbi. Ala hasabi. Ala hasabi qabma qablau faqat. La ala hasabi ma wa la wa illa qultu kal akhwaini hadza was sahih. Naam. Baik, paham ini sallallahu alaihi wasallam di sini? Jelas? Paham ini enggak ini? Paham ini? Hah? Mana? Ma qablahu hu kembali ke kal'ah. Apa sebelumnya? Zaidan. Anna ma ba'da. Suf ma ba'da. Aina ba'da maful ma'a. Yaitu kal'ah. Ya kan? Ya enggak? Yakunu dia ada. Ala hasbi, menurut ma qablahu, apa-apa yang sebelumnya. Apa-apa yang sebelum Sebelum apa? Sebelum ma. Ma itu apa? Adalah ba'da. Ba'da. Ba'da maf'ul ma yaitu kal'ah. La ala hasabi ma. Bukan ala hasabi wa hasabi ma. Yaitu zaidan sama anta wa illa lakultu kal'akhwain hadha wa sahih. Tapi kan ditulis hadha khilaful jumhur. Ini dari guru saya ini. Hadha khilaful jumhur. Kalau jumhur melihat keduanya. Kalau Ibnu Hisham melihat satu maful ma yang dilihat. Tapi kalau jumhur melihat dua-duanya. Ada khilafu jumhur. Ini menyelisihi jumhur. Ayo jumhur apa? Melihat keduanya. Jadi kalau jumhur membahasnya kun anta wa zaidan kal akhwaini. Itu jumhur. Ngerti? Jadi ada khilafu jumhur. Dari sisi ada saja, dari sisi mufrad dan musananya. Iya, kalau dari sisi gimana kan sama bersama. Jadilah kamu bersama Zaid kan, adanya bersama kan. Jadi kan kamu sama bersama Zaid. Yang dilihat maful ma'anya. Bukan dilihat apa? Keduanya. Kalau keduanya tentunya kan dua saudara kan. Jadilah kamu bersama Zaid itu dua bersaudara. Ayo saudara, kamu sama Zaid itu dua saudara. Tapi yang ditinjau itu enggak itu, tapi maful ma'anya. Jadilah kamu bersama Zaid seperti saudara. Ngono ta wae. Seperti saudara. Seperti saudara bersama Zaid. Terus gimana saja? Enggak. Qala al-musannifu rahimahullah. Mimman nas alai sepet yang telah memberikan nas seperti itu Ibnu Kaisan. Ibnu Kaisan. Jadi Ibnu Kaisan apa namanya? Condong seperti pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Hisham. Baik. Apa itu? Iya, kenapa? Fakunu ya ini kembali ala jumur ini. Fakunu antum wabani abi kumkum kembali ke ini. Lanjutnya insyaallah. Wasama wal qiyas yaktadian. Asama wal qiyas menuntutnya. Wa anil akfas ijazatu mutabaqatihima. Kalau akfas membolehkan mencocoki keduanya. Berarti apa dibaca? Ditulis ai. Ai maksudnya qiyasun al-ataf walai sabil qawi. Ai kun anta wa zaidan kal akhwaini. Kal akhwaini ini seperti atom. Kalau atom kan dua, ya kan? Dikiaskan seperti atom, seperti apa? Seperti atom. Kalau atom kan dua-duanya. Kal akhwaini ini kan yang dipandang itu kan apa? Adalah maful ma'anya. Walaisa bilqawi jari ini enggak kuat jari ini. Enggak kuat jari ini. Wasali satu ayat alat jahal atfu lebih dikuatkan atofnya. Wayaluf maful ma'a lemah sebagai maful ma'a. Jadi lemah kalau ma'a. Wadali kapan ida amkan al atfu bighairi dzafin walala fil lafdi walau dzafun fil mana. Kapan kalau memungkinkan dibikin atof dan ini enggak ada sisi kelemahan dari segi lafaz. Dan tidak ada kelemahan dalam segi makna, yuk luwe as, asalnya kan atof, ya kan? Maka dari sinilah dikuatkan atof. Soalnya kono sisi kelemahan dalam lafaz dan juga dalam segi makna. Nahu qama zaitun wa li'anna al-atfa alasannya huwal asal, dia adalah asal. Jadi asalnya kan atof. Lah adanya, adanya wau ma'iya itu kan fa'la. Karena ada manik maknawi atau makna manik lafziyah, maka disitulah wala mudha'ifa walahu, dan tidak ada hal yang melemahkannya dari segi makna atau dari segi lafaz, maka fayatarajjahu, maka dikuatkan menjadi apa ya Fan? Menjadi apa yuk? Menjadi A atau tiga. Baik. Nah, baik, tambahi. keadaan warabi'ah. Beliau hanya menyebutkan tiga saja. Kita ambil satu warabi'ah, wujubul atfi, wajib dibaca atof. Mislu qaulika istaraka Zaidun wa Amrun. Istaraka Zaidun wa Amrun. Ini yang nomor 4, wajib dibaca atof. Kenapa? Karena kenapa istaraka Zaid? Zaid itu siapa? Istaraka itu pasti butuh dua orang. Istaraka telah bersucikan Zaid dan Amr itu pasti butuh dua, pasti butuh dua. Nanti insyaallah. Qala al-musannif rahimahullah. Lanjut ya khawatir kita ini. Kok dia datang sangat ya? Mungkin besok mungkin ya kan ana libur dulu. Kalau jadi saya ada urusan keluarga. Kalau jadi ono ya kan enggak mau keluar tapi ada urusannya. Tapi ya urusan wajib kan. Ya wis istirahat wis. Babul hal wa wasfun fadlatun yaqa'u fi jawabi kaifa kalau rabtul lisa maktufan. Hal itu satu sifat. Syaratnya satu sifat. Dua fadlah. Tiga jatuh sebagai jawaban kaifa. Dorobtul lisa, aku memukul apa lisa? Pencuri. Apa itu maktufan? Hah? Apa itu maktufan? Ngokono. Ngokono dalam kata ngokono. Apa ngokono? Hah? Pukulan telak gitu. Dalam sopo. Hah? Gitu ya kan ya? Gitu kali ya? Anak kata artinya, anak kata artinya. Aku lihat tadi sudah yakin nanti. Loh, nembus ngono kok. Tolong tanggung jawab ini. Kasim, kasim. Kok iso ngegewe telak-telak bareng gitu. Apa? Cim? Susu ya Cim? Apa? Setelah Cim? Aku mau sorau aja aja. Eh? Mau sorau no? Masa kamu mesti lali mana kamu mesti u? Pelan-pelan berarti ada apa-apa minta pelan. Yo, berarti gak telak yo lain lagi. Terlalu telak lawanan apa berapa derajat itu? Berapa derajat? Jadi dorong tulis aku memukul lisa. Bagaimana kau cara memukulnya? Pelan-pelan. Jadi sini kaifa. Is. Di sini maktufan sifat. Dua sifat dia. Dua dia fadlah. Dia jatuh sebagai jawaban kaifa. Kaifa dorob taliso. Fi inti mukul liso itu. Mukulnya pelan-pelan sah. Ini jenisnya hal. Dalam keadaan pelan-pelan. Bis. Lama ketika ingtaha selesai al-kalamu pembahasan. Alal maf'ulati atas maf'ul maf'ulat. Bismari maf'ulat. Berarti maf'ul apa? Ada maf'ul bi. Maf'ul bi masuk munada. Total lagi. Maf'ul mutlak. Maf'ul li'ajli. Maf'ul fi. Terus maf'ul ma'a. Kita ini ke maf'ul lagi ya. Ada 4. Pokoknya dalam Eropa gak mungkin lepas daripada ini ya. Kalau nasab ya. Kalau jadi mas jadi maf'ul. Nah, syaratu aku memulai fil kalam pembahasan ala baqiyatil mansubat, mansubat-mansubat yang lainnya. Faminah di antaranya mansubat adalah has. Wa huwa dan dia itu hal ibaratun satu ungkapan. Amma istama'a apa-apa yang terkumpul fihi pada ma salah satu syurutin tiga syarat ahaduha ayyakuna wasfan harus sifat. Hal harus sifat itu ini. Wasani ayyakuna fadlan. Yang kedua harus fadlah. Wasalis ayyakuna salihan. Dan yang ketiga itu layak lil wuku'i jatuh fi jawabnya kaifa. Wadhalika kakaulika dharabtul lisso maktufan. Wih, jelas. Syarat tiga. Fa'ingkulta. Jikalau kau berkata. Kamu berkata. Sekarang disebutkan kritikannya. Fa'ingkulta maka jikalau kamu berkata. Yaridu. Ono kritikan. Ala zikril wasi. Sifatnya hal harus sifat. Ono kritikan. Apa kritikan ini? Adalah kauluhu ta'ala fangfiru larilah kalian semuanya subatin. Apa itu subatin? Dalam keadaan mutafarikin. Apa mutafarikin? Berpecah-pecah. Subatin itu bukan sifat. Tapi kok bisa jadi hal? Subat itu bukan sifat. Coba subat apa? Sifail? Gak. Isimaful? Gak. Gak. Gak sih bukan sifat. La tafdil, wala sifat musabahat, wala sifat kada wa kada. Tapi kenapa ke Eropnya hal? Loh, nanti maksudnya, padahal dia bukan sih sifat. Wa antum syaratkan hal itu harus sifat. Ini kritikan pertama. Wa inna subatin halun walaysa biwasfin. Wih. Kritikan yang dua, wa ala zikril fadla. Sekarang fadla, nahu qawli wala tamsi fil ardi maroha. Jangan kamu berjalan di muka bumi. Antum buang marohannya. Bisa gak dipahami? Gak bisa kan? Nah, bagaimana antum katakan fadlah? Bagaimana kan umda ini kan? Yes. Apa itu betul kemarin? Mala yastagni bil kalam. La yakunu apa? Ayah. Walaysa nazul kala walaysa musnad wala musnad wala musnad ilai. Sekarang antum buang maroha. Bisa enggak dipahami? Enggak bisa dipahami. Bagaimana antum katakan hal kritikan? Wa qaulu syair laisa man mata fastaraha bi mayyitin innamal mayitu mayitul ahya. Innamal mayit man ya'isu ka'iba. Kasifa baluhu qalilur raja. Sesungguhnya orang yang mati itu adalah orang yang hidup kaibah dalam keadaan sedih. Kasifan baluhu terbuka benaknya, terbuka pikirannya, tapi qalilur qalilar raja sedikit pengharapannya. Itu jenenge mayit. Nah, sekarang atau berarti kan di sini. Apa yang rasa kaibah? Hal kan? Antum buang. Sesungguhnya mati adalah orang hidup. Bisa dipahami? Rusak gak mananya? Rusak kan? Sesungguhnya orang hidup adalah orang. Sesungguhnya orang mati adalah orang hidup. Wong mati kok hidup? Gak bisa dipahami kan? Bagaimana antum katakan fadlah? Badan dari cowok? Umda. Ngerti? Kritikannya? Jabir? Insya Allah. Isa awalnya mata ikhwal jahir. Fa innahu lau asqata marhaban. Andai kata dia buang marhabannya, marohannya dan kaibannya, fasadal makna, fasad rusak. Fa yabtul qawlul hal fadla. Maka gugurlah keberadaannya itu harus fadla. Gugur ke jalan. Wa ala dzikril wuku' ijwi jawabi kaifa. Masuk kritikan. Hal itu harus jatuhnya itu jawabannya kaifa. nahu qaulihi ta'ala wala ta'saw fil ardi mufsidin, janganlah kamu itu berbuat onar di bumi. Bagaimana? Dalam keadaan rusak enggak cocok, enggak cocok. Maknanya jangan kau membuat kerusakan di, janganlah engkau membuat onar di muka bumi dalam keadaan merusak. Bagaimana cara merusak? Kan enggak bisa toh? Berarti kan ini bukan jatuh di makna kaifah. Ngerti enggak, Pak? Jelas. Yang artinya kaifah kan gini, bagaimana kamu merusak bumi dengan cangkul, dengan apa kek, dengan apa kek? Bagaimana engkau larangan jangan kau membuat onar di muka bumi dalam keadaan merusak, jawabannya juga iso, enggak mampu, enggak pakul, enggak maksud dari ini. Enggak maksud. Nah, ngerti ya, Pak? Jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi. Bagaimana cara merusaknya? Bagaimana cara membuat keonaran dalam keadaan merusak? Enggak maksud. Enggak maksud. Namanya cara bagaimana itu? Bagaimana yang jalan? Cepat tahu. Bagaimana kamu mukul? Bagaimana kamu tidur? Disebutkan kaifiyahnya bagaimananya. Nah, inilah kritikan mereka. Kultu tak bantah. Dibantah. Disebutkan kritikannya dibantah Ibn Samdiwi. Kultu subatin. Benar subatin itu bukanlah sifat. Tapi fi makna mutafarrikin. Tapi arti ini kan sifat. Jawab, iyalah fatih bukan sifat, tapi mana nih sih sifat. Maka bahwa wasfun takdiran onoi. Onoi kawan, onoi jaman. Wal muradu bil fadlah, yang dimaksudkan dengan fadlah bukan yang kamu pahami, tapi maksudnya fadlah itu mayaqa'u ba'da tamamil jumlah, jatuh setelah jumlah, jatuh setelah sempurna jumlah. Bagaimana jumlah-jumlah? Fi'il fa'il mubtada khobar itu maksudnya. Jadi apakah dia dibutuhkan atau enggak terserah. Yang penting jatuh setelah sempurnanya jumlah itu yang saya maksudkan fadlahnya. Oh, jatane ono, jatane. Padahal yang dikatakan fadlah kan enggak seperti itu kan? Padahal ada fadlah model kedua. Kenapa dikatakan fadlah? Kalau jatuh setelah sempurnanya jumlah. Bagaimana jumlah? Fi'il fa'il mubtada khobar itu jenenge sempurnanya jumlah. Bukan maksudnya ma yasihul istihna'u bihi, apa-apa yang harus dibutuhkan, apa-apa yang tidak dibutuhkan. Lain maksud mala yasta, bukan maksudnya ma yasihul istihna', apa-apa yang tidak dibutuhkan, tidak kadang-kadang dibutuhkan, cuma satu nih setelah sempurna jumlah ini. Nah, saiki jatuh setelah kaifa it wal hadul mazkur lil halil mubayyina lil halil mubayyinati lal muakkidati. Hal itu ada dua ta. Li hal itu ada loro bahasane wong balik wong blimbing. Li ceh ono loro opo iku? Apa bahasane wa? Maksude ya apa namanya yahi ngono. Wong bahasane kan ngono, berarti beda-beda. Yahi bahasa anane wa bantane hal itu ada dua. Ada mubayyina, ada mu'akidah. Yang saya maksudkan itu hal mubayyina. Tapi yang ente maksudkan hal mu'akidah. Kalau hal mu'akidah itu enggak butuh jawaban kaifa. Kalau mubayyina butuh jawaban apa namanya kaifa. Lihat menilai takliki apa hal mu'akidah dan hal mubayyina itu insyaallah. Subhanakallah wa hamdik, shallu ala ila anta subhanaka. Kan enggak maksud, enggak paham. Enggak matu, enggak apa lagi, enggak nyantol. Enggak mudeng, enggak song. Ngono itu.